وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Demikianlah kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh. Allah tabaraka wa ta'ala menyebut Al-Quranul Karim sebagai ruh yang menghidupkan hati-hati manusia, seperti ruh yang menghidupkan jasad-jasad mereka. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apa itu Alkitab dan apa itu iman. Lalu kemudian kami menjadikannya sebagai nur, sebagai cahaya, yang dengannya kami membimbing siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Lalu Allah mengatakan, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad alaihi salatu wassalam yang membimbing umat ini kepada jalan yang lurus, jalan yang hak, jalan yang mengantarkan kepada al-jannah. Maka tidak ada jalur yang lain yang akan membawa kepada keselamatan tanpa bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mencapai kepada tujuan, pada saat kita hendak mencari satu alamat di satu daerah, maka kita membutuhkan dua hal. Yang pertama, membutuhkan penerang jalan, cahaya yang menerangi jalan-jalan yang kita lalui. Dan yang kedua, penunjuk jalan. Penunjuk jalan ibaratnya seperti seorang yang mencari alamat di malam hari, di kegelapan malam. Tentu dia membutuhkan cahaya. Dan di samping cahaya, dia membutuhkan penunjuk jalan yang mengarahkan dia kepada alamat yang dia inginkan. Sekedar menggunakan nur tidak mencukupi. Siapa yang akan menunjukkan jalannya? Demikian pula penunjuk jalan tanpa cahaya, yatakhabbat khabta ashwa, seorang akan berjalan tidak jelas arah. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul yang diperintahkan untuk menjelaskan sebagai penunjuk jalan dari cahaya Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Qur'an sebagai nur, sebagai cahaya. Dan Allah Azza wa Jalla menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai al-hadi, yang menunjukkan jalan kepada kebenaran tersebut. Maka demikianlah kedudukan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang tidak bisa melepaskan dirinya dari Al-Quranul Karim, sebab Al-Quranul Karim adalah merupakan kitabullah yang tidak ada kebatilan di dalamnya. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. Tidak ada kebatilan di dalam Al-Quran Karim, tidak ada kekeliruan di dalam Al-Quran Karim. Namun butuh ada yang menjelaskan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menerangkan dan menjelaskan isi dan kandungan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan makna salat, tata cara salat, menjelaskan bagaimana cara membayar zakat, bagaimana cara menunaikan ibadah haji, bagaimana cara menerapkan jual beli, bagaimana cara berakhlak dengan akhlak yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengaplikasikan, yang menerapkan secara langsung, yang disaksikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum tentang kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasallam, mereka pun mendapatkan manfaat dari cahaya Al-Qur'anul Karim yang akan mengantarkan kepada keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Qur'an dan sunnah sebagai hudan, sebagai hidayah, sebagai pembimbing. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Barang siapa yang mengikuti hidayahku, Al-Qur'an dan sunnah, fala yadhillu wala yashqa, dia akan meraih dua keutamaan. Fala yadhillu, dia tidak akan tersesat. Wala yashqa, dan dia tidak akan sengsara, dia tidak akan binasa. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang dikenal sebagai turjumanul Qur'an, ahli tafsir Al-Qur'anul Karim, berkah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, Nabi pernah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah kepada beliau al-fiqhu fid din, pemahaman terhadap agama, dan ajarkan kepadanya at-ta'wil, ilmu tafsir Al-Qur'an Karim. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud salah seorang ahli tafsir dari kalangan para sahabat, dan beliau mengatakan ni'mat turjumanul Qur'an Ibnu Abbas, sebaik-baik penafsir Al-Qur'anul Karim adalah Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tatkala beliau menerangkan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, beliau mengatakan takaffalallahu azza wa jalla liman qara' al-qur'ana wa 'amila bih alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala telah memberi jaminan bagi siapa? Bagi yang membaca Al-Qur'anul Karim dan yang mengamalkannya. Jadi tidak cukup sekedar membaca, meskipun membaca memiliki keutamaan yang besar. Bagi seorang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan kandungan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, Allah yadhilla fid dunya, maka dia tidak akan tersesat dalam kehidupan dunia. Dia tidak akan terjatuh ke dalam pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Dia tidak terjatuh ke dalam bid'ah. Dia tidak terjatuh dalam kekufuran, penyimpangan. Dalam kehidupan dunia dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat hidayah. Wala yashqa fil akhirah. Keutamaan yang kedua yang diraih oleh seorang yang membaca dan mengamalkan Al-Qur'an Karim, dia tidak akan sengsara dalam kehidupan akhirah. Dia tidak akan dilemparkan ke dalam neraka. Dia tidak akan merasakan berbagai macam kesulitan di padang mahsyar, di yaumul akhir. Namun dia senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa aman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, dengan kesyirikan, maka mereka akan meraih rasa aman, tenteram, bahagia, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Maka seorang yang menghidupkan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya di dunia, maka dia akan meraih keutamaan ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla mengokohkan kita di atas Islam, di atas Al-Qur'an, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla mematikan kita di atasnya, meninggal dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita di atas Al-Quran dan di atas Sunnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, berpegang kepada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali keutamaannya, dan di sini kita akan menjelaskan di antara keutamaan seorang yang berpegang kepada Sunnah. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terlebih di zaman-zaman sekarang ini yang penuh dengan fitnah, di saat manusia terlena dengan kehidupan dunianya, di saat manusia berlomba-lomba untuk meraih kemewahan dunia, maka di saat itulah seorang menghidupkan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terasingkan, dalam keadaan gurbah, namun keterasingan tersebut akan membuahkan kebahagiaan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bara al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Islam dimulai dalam keadaan asing. Asing di tengah-tengah umat manusia. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah satu persatu di tengah keumuman manusia yang hidup dalam kejahilan, dalam kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, mendatangi orang per orang, datang ke pasar-pasar, ke tempat-tempat perkumpulan manusia, mengajak kepada mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan meraih kemenangan. Satu persatu masuk ke dalam Islam dengan kesabaran dan keimanan yang kokoh yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Allah azza wajalla memperlihatkan kemenangan dan keberhasilan dakwah beliau. Fabis sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Kata Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullahu taala, dengan kesabaran dan keyakinan seseorang akan meraih keutamaan kepemimpinan dalam agama ini. Dan beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kami menjadikan di antara mereka sebagai imam-imam, sebagai pemimpin-pemimpin yang akan membimbing umat ini kepada kebenaran. Lama sabaru, tatkala mereka bersabar, membutuhkan sabaran, sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan seorang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa dengan mengikuti sunnah seorang akan terjaga dari perpecahan, terselamatkan dari terjadinya at-tafarruq wal-ikhtilaf, perselisihan dan perpecahan yang semakin melemahkan kekuatan umat Islam. Sebab dengan persatuan akan menghasilkan kekuatan dan akan mendatangkan rasa takut ke dalam hati musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala kaum muslimin meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka inilah yang menjadi sebab terjadinya perselisihan dan perpecahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa athi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatashalu wa tadhhabu rihukum. Taatlah kalian kepada Allah dan rasulnya. Lalu Allah mengingatkan, wa la tanaza'u, dan jangan kalian berselisih. Sebelumnya Allah mengatakan taatlah kalian kepada Allah dan rasulnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la tanaza'u, dan jangan kalian berselisih. Kalian akan terkalahkan dan akan hilang kekuatan kalian. Kalian akan menjadi kaum yang lemah dengan perselisihan, dengan perpecahan. Wala tanaza'u, jangan kalian berselisih. Maksudnya jangan kalian berselisih yang menjadi sebab perselisihan tatkala kalian tidak taat kepada Allah dan rasulnya. Jikalau kalian taat kepada Allah dan rasul, tidak akan terjadi perselisihan itu. Namun di sini yang penting untuk kita ingatkan, bahwa ada jenis perselisihan yang ditolerir, yang diberi kelapangan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ada pula jenis perselisihan yang tercela, yang menyebabkan timbulnya perpecahan. Maka seorang muslim harus memahami jenis perselisihan ini. Perselisihan yang pertama, perselisihan yang ditolerir, yang diperbolehkan, yang masing-masing dari setiap kita harus berlapang dada menerima adanya perselisihan. Dan perselisihan tersebut bukanlah perselisihan yang menyebabkan terjadinya permusuhan dan saling menjauhi, tidak menimbulkan perpecahan. Perselisihan ini terjadi di zaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Terkadang di antara para sahabat berselisih, namun perselisihan tersebut tidak menimbulkan perpecahan. Terjadi perselisihan dalam hal membaca ayat-ayat Al-Quran, tidak jadi masalah. Yang ini membaca dengan bacaan yang lain, dengan bahasa Arab yang lain, yang ini membaca dengan bacaan yang lain, dengan bahasa Arab yang lain pula. Namun semuanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah azza wa jalla anzala al-Qur'ana 'ala sab'ati ahruf. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim dengan 7 ahruf, 7 bahasa dari bahasa Arab. Seluruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu disatukan bacaan tersebut, disebabkan karena perselisihan yang terjadi di tengah-tengah umat, disebabkan karena ketidakmengertian mereka. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan beliau termasuk di antara al-khulafa'ur rasyidun, maka beliau pun memerintahkan untuk menulis Al-Qur'anul Karim dengan satu bahasa, bahasa Quraisy. Bahasa Quraisy. Al-Qur'an, Al-Qur'an yang lainnya yang ditulis dengan bahasa selain bahasa Quraisy, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memerintahkan untuk membakarnya dan menjadikan bacaan kaum muslimin satu bacaan dengan bahasa Quraisy. Nah, di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum terjadi ikhtilaf dalam hal membaca Al-Qur'an Karim yang seluruhnya dari Al-Qur'an Karim, dan itu tidak jadi masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Kilakuma muhsin," kalian semuanya berbuat kebaikan membaca Al-Qur'an Karim yang semuanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhtilaf at-tanawwu', perselisihan tanawu' bermacam-macam dan semuanya benar. Perselisihan yang seperti ini itu ditolerir di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Berbeda-bedanya bacaan doa iftitah, yang ini membaca satu doa, Allahumma ba'id baina wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Yang ini membaca doa iftitah yang lain, silakan, seluruhnya benar. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perselisihan yang terjadi di antara para ahli ijtihad, para mujtahid dari kalangan para ulama al-kibar yang sampai kepada tingkatan ijtihad. Seorang harus siap untuk menerima dengan lapang dada perselisihan tersebut dalam memahami satu nas. Kadang-kadang terjadi perselisihan. Sebagai contoh misal yang terjadi di zaman para sahabat, zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah terjadinya perang Khandaq, perang Ahzab, baru saja Nabi sallallahu alaihi wasallam akan beristirahat, beliau akan menggantung pedangnya, datang Jibril alaihi salam memberitakan kepada beliau, "Awada'ta silahak?" Apakah engkau telah meletakkan pedangmu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siapa lagi yang harus kami perangi?" Kata Jibril alaihi salam, "Banu Quraidah naqadul ahd." Mereka membatalkan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Mereka siap berperang. Kabilah Banu Quraidah, salah satu kabilah Yahudi. Maka mendengarkan hal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengumpulkan para sahabat, menyiapkan pasukan untuk mendatangi Banu Quraidah, menggempur mereka dengan alat-alat persenjataan yang ala kadarnya, subhanallah. Namun keimanan yang kokoh di dalam hati-hati mereka, meskipun terkadang mereka dengan pakaian yang ala kadarnya, di antara mereka ada yang tidak beralas kaki, namun ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang menguatkan mereka untuk melakukan perjalanan. 7 tahun. Pernah 7 tahun mereka berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka makan hanya al-jarad. Al-jarad. Apa bahasa Indonesianya? Apa? Belalang. Al-jarad. Ya. Bukan sate matang. Bukan mie Aceh. Belalang. Yang bukan menjadi konsumsi kita setiap hari. Subhanallah. Ini makanan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dalam peperangan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan mereka, Rasulullah mengatakan, "La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi bani Quraizah." Jangan sekali-kali di antara kalian ada yang mengerjakan salatul asr kecuali di Banu Quraizah. Kecuali di Banu Quraizah. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Tiba waktu asar dalam kondisi mereka belum sampai ke Banu Quraizah. Mereka perkirakan kalau sampai ke Banu Quraizah ini enggak dapat waktu salatul asar. Akhirnya di tengah perjalanan terjadi perselisihan di antara para sahabat. Sebagian mengatakan kita harus salat asar. Ini sudah waktu asar. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kita untuk mengerjakan sholat pada waktunya? Tidak diperbolehkan lagi mengundur waktu sholatul asr hingga memasuki waktu maghrib. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, maksudnya kita bersegera, jangan lambat. Kita berusaha untuk mencapai Banu Quraizah di waktu asr. Namun kita telah mengusahakan, ternyata kita pun tidak mendapati waktu asar di Banu Quraizah dan kita harus sholat asar di sini. Sebagian mengatakan tidak, sholatul asar di Banu Quraizah sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terjadi khilaf. Mereka adalah ahlul ijtihad, para mujtahid, untuk menyatukan dalam segala hal satu pendapat. Tidak ada khilaf sama sekali. Mustahil. Mustahil. Kadang-kadang terjadi perselisihan yang seperti ini. Kalau di zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, generasi yang terbaik terjadi, apalagi pada zaman setelahnya. Dan pada saat mereka kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari seorang pun dari mereka. Idza hakama al-hakim fajtahada fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim ahli dalam berijtihad menetapkan satu hukum, mengeluarkan satu fatwa, apabila benar maka dia mendapatkan 2 pahala. Dan apabila dia keliru maka dia mendapatkan 1 pahala. Seorang mujtahid berada di antara 2 dan 1 pahala. Fa'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang harus kita pahami. Perselisihan dalam memahami sesuatu kadang-kadang terjadi, namun tidak mengharuskan perselisihan tersebut menjurus kepada perpecahan. Sekali lagi, menyatukan seluruh muslimin untuk bersatu di atas satu pemahaman, satu pendapat merupakan hal yang mustahil. merupakan hal yang mustahil. Telah terjadi khilaf dari zaman dahulu, dari zaman para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, namun mereka tidak keluar dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Kapan seorang keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika perselisihan tersebut disusupi oleh hawa, hawa nafsu, syaitan yang menggoda mereka, yang menyimpangkan mereka, yang menyebabkan mereka keluar dari prinsip-prinsip al-Islam, prinsip-prinsip sunnah, sehingga terjatuhlah mereka ke dalam penyimpangan dan bid'ah. Seperti kelompok Syiah, Syiah dengan berbagai macam sektenya, berbagai macam firqah. Yang paling menyebar pada zaman kita sekarang ini Syiah Rafidah. Syiah Rafidah. Kaum Syiah Rafidah ini yang mayoritasnya sekarang ini mereka berhasil membangun daulah di Iran di atas pemikiran Syiah dan menyebar di berbagai negeri termasuk di Indonesia. Mereka punya pondok-pondok pesantren yang mengajarkan pemikiran Syiah. Jalaluddin Rahmat, Husain Al-Habsyi dan yang lainnya dari mereka yang dikenal sebagai tokoh-tokoh dari kalangan Syiah Rafidah. Perselisihan dalam hal ini masalah prinsip, tidak bisa ditolerir dan tidak bisa disatukan. Ya sudah, itu pemikiran kamu, itu pendapat kamu, saya, pendapat saya, mari kita bersatu dalam hal ini. Tak boleh. Itu manhaj yang batil. Kaedah yang disebutkan oleh sebagian kelompok yang sesat yang mengatakan nata'awanu fima ittafaqna alaihi wa na'tadiru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Kita tolong menolong dalam hal yang kita sepakati dan kita saling memberi uzur terhadap hal-hal yang kita perselisihkan. Meskipun dalam hal prinsip tidak sama sekali. Ini batil. Ahlus sunnah mengatakan Al-Quran terjaga dan terpelihara. Orang-orang Syiah mengatakan Al-Quran yang ada sekarang ini muharraf, telah berubah seperti berubahnya Injil dan Taurat, telah berubah. Bahkan disebutkan dalam kitab Al-Kafi karya Muhammad Ya'qub Al-Kulaini, ini kitab andalannya kaum Syiah. Bagi mereka kitab Al-Kafi seperti Sahih Bukhari bagi Ahlus Sunnah. Padahal kalau seorang yang melihat kitab Al-Kafi ini, sanad-sanad yang disebutkan di dalamnya, perawi-perawinya pemalsu hadis, pendusta besar, bahkan ada yang Nasrani kafir menjadi perawi hadis mereka. Belum lagi sanadnya yang terputus-putus. Minimal yang terputus dalam sanad tersebut mu'bal. Dua yang terjatuh dalam sanad. Ahlus sunnah ketat dalam mensahihkan satu hadis. Di antara syarat sahihnya satu hadis, sanad itu harus nyambung, harus bersambung. Muttasilus sanad. Kaum Syiah tidak demikian, karena mereka dikenal dalam sejarah, sepanjang sejarah dikenal sebagai para pendusta. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Lam ara ahadan asyhadu bizur min ar-Rafidah." saya tidak pernah melihat ada seorang yang paling berani berdusta dari kaum Rafidah. Mereka meriwayatkan, menisbahkan kepada Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Ja'far bin Muhammad As-Sadiq ini salah seorang ulama Ahlu Sunnah, gurunya Imam Malik rahimahullah di Madinah, namun mereka menganggap itu sebagai imamnya, dan Ja'far berlepas diri dari mereka, memalsukan hadis-hadis, ucapan-ucapan yang mereka nisbatkan kepada Ja'far As-Sadiq rahimahullah ta'ala. Mereka menyandarkan pada Ja'far As-Sadiq bahwa beliau mengatakan, innal Qur'an alladhi anzalahu ala Jibril 17,000 ayat. Al-Quran yang Allah turunkan kepada Jibril, yani melalui Jibril kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jumlahnya 17,000 ayat. Coba hitung ayat, berapa jumlah ayat di dalam Al-Quran Karim? Hah? 6,000 sekian. Enggak nyampe 7,000. 17,000 ayat. Berapa yang hilang menurut mereka? Hampir 2/3. Mereka meyakini ada mushaf, namanya Mushaf Fatimah. Itu belum ada sekarang. Nanti dibawa oleh imam yang ke-12. Imam yang ke-12 yang mereka sebut Imam Mahdi. Nanti dia akan keluar melalui gua Sirdab yang tikus pun belum pernah keluar dari gua itu. Akan keluar Imam Mahdi yang membawa Mushaf Fatimah. Ya subhanallah, kapan keluarnya? Hah? Jangan sampai nanti mereka menganggap pimpinan Hizbus Syaitan di Lebanon sebagai Imam Mahdi, Hasan Nasrullah. Ya. Allahul Musta'an. Kok keluarnya di akhir zaman? Lalu sepanjang waktu ini, ketika kaum muslimin mereka membaca Al-Quran yang ada sekarang ini, berarti mereka dalam keadaan tersesat semua sepanjang tahun. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah menjamin terpeliharanya? Dibiarkan umat ini hidup dalam kesesatan ratusan ribuan tahun. La haula wa la quwata illa billah. Ini gimana mungkin bisa disatukan? Ahlu sunnah yang mengatakan Al-Quran terjaga dan terpelihara, siapa yang mengatakan Al-Quran itu berubah, kafir, keluar dari Islam. Ahlu sunnah tegas dalam hal ini. Kalau Al-Quranul Karim saja sudah diragukan, ya apalagi yang tinggal dari Islam. Dalam hal sikap terhadap para sahabat, Ahlu sunnah mengatakan para sahabat manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum Syiah mengatakan Abu Bakar dan Umar, Utsman seluruhnya kafir, murtad. Keluar dari Islam, mereka semuanya murtad sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Gimana bisa disatukan? Ini masalah prinsip. Perselisihan ahlu sunnah dengan kaum khawarij enggak bisa disatukan. Nah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyelamatkan kita dari penyimpangan, dari perpecahan, perselisihan yang mengantarkan kepada perpecahan di kalangan umat ini. Kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu dalam hadis Al-Irbat Ibn Sariyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat di hadapan para sahabat. Kata al-irbat wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa zarafat minha al-uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwaddi' fa'awsina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada kami dengan nasihat yang menggetarkan hati-hati kami dan membuat air mata kami berlinang. Lalu kami pun mengatakan, wahai Rasulullah, seakan-akan ini nasihat yang disampaikan oleh seorang yang akan berpisah dari para sahabatnya. Berilah kami wasiat, wahai Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah dan senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Meskipun yang memerintah kalian, yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang budak Habasyi, budak Ethiopia. Fa innahum man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kalian yang dipanjangkan umurnya setelahku, dia akan melihat perselisihan yang banyak di tengah-tengah umat ini. Ini termasuk di antara tanda kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberitakan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Akan terjadi banyak perselisihan. Setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu apa nasihat Rasul? Pada saat terjadinya perselisihan dan perpecahan itu, apa nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian komitmen berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya al-khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun min ba'di. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kepada sunnah ini adalah wajib. Rasul tidak mengatakan kepada umatnya, apabila terjadi perselisihan di antara kalian, sudah jangan ribut, masing-masing sesuai pendapatnya. Perselisihan itu rahmat, biarkan saja. Apakah itu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Kembali kepada sunnah, berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah solusi yang disampaikan oleh Rasulunal Karim sallallahu alaihi wasallam pada saat terjadinya perselisihan. Terjadi keributan, melihat pemimpin yang zalim ribut. Kenapa pemimpin melakukan ini, melakukan itu, merampas harta rakyat, menzalimi fulan dan fulan, melakukan korupsi dan seterusnya dari berbagai tindakan kezaliman. Protes. Akhirnya membentuk kelompok-kelompok dalam jumlah yang besar. Demonstrasi. Demonstrasi. Menuntut diturunkannya penguasa. Akhirnya demonstrasi tersebut mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis. Mereka melawan. Penguasanya juga tetap ngeyel, gak mau turun. Akhirnya penguasa yang punya kekuatan memanfaatkan kekuatan militernya. Rakyat yang hanya mengandalkan lempar batu dan bom rakitan dengan persenjataan yang ada. Kira-kira apa yang terjadi? Padahal mereka ini dari kaum muslimin. penguasa Muslim zalim, memiliki kekuatan militer, militernya kaum Muslimin yang mungkin diantaranya diantara kerabat mereka juga. Dari satu sisi ini rakyat menuntut, akhirnya ribut. Nah, terjadi keributan, merusak harta-harta masyarakat. Bangunan ini hancur, bangunan itu hancur. Si fulan mati, si Allan meninggal, tewas terbunuh. Dari pihak militer sekian, dari pihak para pendemo sekian. Subhanallah. Apa yang menyebabkan hal ini? Mengapa terjadi kehancuran? Mengapa terjadi perpecahan? Karena tidak memahami sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal menyikapi seorang penguasa yang zalim. Kalau mereka membuka kitab-kitab ulama ahli sunnah, kalaulah mereka membuka ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan merujuk kepada ulama yang akan memahamkan mereka dengan pemahaman yang benar, tidak akan terjadi yang demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati dalam banyak hadis. Hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala as-sam'i wa at-ta'ah fil yusri wal 'usr wal manshati wal makrah wa ala atharatin alaina wa alla nunazi' al-amr ahlah illa an tara kufran bawahan 'indakum fihi min Allah burhan. Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mendengar dan taat. Mendengar dan taat kepada penguasa, baik dalam posisi semangat atau dalam kondisi malas, dalam keadaan mudah atau dalam keadaan sulit, dan bahkan pada saat asarah, pada saat penguasa mengambil harta-harta, mengambil hak-hak rakyatnya, merampas hak-hak rakyatnya, tetap diperintahkan untuk taat. Wa la nunazil amra ahla, jangan kita berusaha untuk menentang kekuasaan mereka, berusaha mengkudeta mereka. Illa antara kufran bawahan indakum fihi min Allah burhan, kecuali apabila kalian melihat kekufuran yang jelas yang kalian memiliki hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baru diperbolehkan melakukan perlawanan, itu pun melihat maslahat dan mafsadah. Tidak seenaknya melihat kezaliman penguasa demo, membuat kerusakan sana sini. Bukan itu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim kata Nabi alaihi salatu wasallam, innaha satakunu ba'di atharah wa umurun tunkirunaha. Sesungguhnya akan muncul setelahku penguasa-penguasa yang merampas hak-hak rakyatnya. Yang dimaksud atharah, penguasa yang mereka lebih mementingkan diri mereka dan melantarkan hak-hak rakyatnya, dan perkara-perkara mungkar yang akan kalian saksikan. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan hal tersebut, para sahabat bertanya, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Apa yang kau perintahkan wahai Rasulullah pada saat terjadi kondisi yang demikian? Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Demo kalian, keluar kalian ke jalan-jalan, tuntut hak kalian"? Apakah ini bimbingan Rasulullah? Tidak sama sekali. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, addul haqqa alladhi alaikum, wasalullaha haqqakum, wasbiru hatta talqawni alal hawd. Apa yang menjadi hak kalian sebagai rakyat, tugas kalian sebagai rakyat, tunaikan. Adapun yang menjadi hak kalian dirampas oleh penguasa kalian, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala sabar. Bersabarlah kalian hingga kalian bertemu aku di telagaku nanti pada yaumul qiyamah. Bersabar di atas sunnah, sebab tidaklah terjadi tindakan pemberontakan dalam sebuah negeri yang ingin menurunkan penguasa dari kedudukannya, melainkan tercatat dalam sepanjang sejarah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, akan menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar dari kerusakan yang dilakukan oleh penguasa tersebut. Penguasa berbuat zalim, melakukan KKN, korupsi, ya, perbuatan kezaliman, perbuatan kemaksiatan, namun tidak terjadi pertumpahan darah secara umum. Di saat mereka melakukan demonstrasi, apa yang terjadi? Berapa banyak wanita-wanita yang diperkosa? La haula wala quwwata illa billah. Perzinaan menyebar di mana-mana. Harta-harta rakyat seenaknya mereka merampas begitu saja. Belum lagi darah-darah yang ditumpahkan. Terjadi pertumpahan darah di antara kaum muslimin itu sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Ila Allahil mustafa. Padahal wajib hukumnya taat kepada penguasa, meskipun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai seorang penguasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, meskipun yang memerintah kalian itu seorang budak Habasyi. Di antara kriteria untuk diangkat seorang sebagai imam, sebagai khalifah, harus dari kalangan Quraisy, al-a'immatu min Quraisy. Imam itu, pemimpin itu dari Quraisy. Itu syarat. Kemudian di antara syarat pemimpin bukan dari kalangan budak. Namun kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan meskipun yang memerintah kalian itu seorang budak Habasyi? Bukan Quraisy, budak lagi. Para ulama menerangkan bahwa ini dalam kondisi ketika ada satu kelompok yang mereka melakukan pemberontakan, mereka melakukan kudeta, lalu kemudian mereka memenangkan dan berhasil menduduki kekuasaan dan menurunkan penguasa sebelumnya dari jabatan sebagai pemimpin. Ini disebut imam mutaghallib, imam yang berhasil melakukan kudeta. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan kesepakatan para ulama ala wujubi ta'atil imamil mutaghallib, wajibnya ta'at kepada seorang pemimpin yang mutaghallib, yang berhasil, ya, berhasil menjatuhkan pemerintahan sebelumnya. Kita mengatakan tidak boleh memberontak, tidak diperbolehkan melakukan kudeta. Tapi kalau terjadi, kalau toh mereka berhasil menduduki kekuasaan tersebut dan pemimpinnya berstatus sebagai pemimpin, punya kekuatan yang memerintah negeri tersebut, wajib taat kepadanya meskipun caranya tidak benar. Meskipun caranya tidak benar, tapi wajib taat kepadanya selama bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wah, ini harus diperangi. Kenapa mereka menurunkan penguasa sebelumnya yang berhasil dipilih berdasarkan demokrasi yang murni? Muhammad Mursi berhasil demokrasi murni dimenangkan, berjalan setahun diturunkan lagi mutaqallib kudeta dan berhasil, dan militer bersama penguasa sekarang ini. Atau mereka tidak, ya, mereka harus diperangi, mengembalikan Mursi dari jabatannya, menjadi presiden kembali. Sampai di antara mereka ada yang memfatwakan jihad. Ini antara Islam dan kufur. Penguasa, militer semuanya kafir, murtad semua. Coba. Ya, sampai kepada tingkatan takfir sekarang. Menghalalkan darah seluruh penguasa dan para pembelanya. Fa'asyirul muslimin rahimakumullah. Akhirnya apa yang terjadi? Ratusan, ribuan, ya, tertumpahkan darah-darah kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi apa kata mereka? Sampai di antara mereka ada yang ngompori. Ya. Lau qaddamta alf syahid li tuqim al-'adl lan yakuna katsiran. Kata Abdurrahman Abdul Khaliq Mufti Dhalal, lalu diikuti oleh muridnya Nabil Al-Awadhi, meskipun engkau mempersembahkan 1 juta syahid, 1 juta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan kemuliaan darah seorang muslim, satu orang muslim, lebih mulia daripada Ka'bah, lebih mulia daripada Ka'bah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'an. Siapa yang bunuh 1 jiwa, dia bukanlah seorang pembunuh, sehingga tidak diperbolehkan dilakukan qisas, dan dia tidak merusak di muka bumi, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Bukan hal yang mudah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Membunuh, menumpahkan darah 1 orang muslim. Nah, la yazalul muslim fi fushatin min dinih ma lam yusib daman haraman. Senantiasa muslim itu merasa lapang di dalam agamanya. Senantiasa dibimbing selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa hal ini terjadi? Karena tidak kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibnu Hibban rahimahullahu taala, beliau tatkala menjelaskan hadis ini, fa'alaikum bisunnati, wajib kalian berpegang kepada sunnahku. Kata beliau, bayanun wadih anna man wadhaba ala sunan qala biha wa lam ya'ruj ala ghairiha min al-ara min al-firaqi an-najiyati fil qiyamah ja'alana Allahu minhum bimannih. Hadis ini merupakan penjelasan yang jamblang bahwa siapa yang membiasakan dirinya beramal di atas sunnah, dia tidak melenceng dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari pemikiran-pemikirannya, dari pendapat-pendapatnya, maka dia termasuk di antara kelompok yang diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk di antara mereka. Yang kedua dari keutamaan sunnah, bahwa dengan mengikuti sunnah, komitmen terhadap sunnah akan mendatangkan keselamatan, selamat dari terjatuhnya seseorang dalam kelompok yang diancam dilemparkan ke dalam neraka. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا واحدة. Akan datang dari kalangan umatku ini seperti yang dialami oleh Bani Israel. Yani akan ada dari kalangan umat ini mereka mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh Bani Israel, Al-Yahud wal Nasara. Persis mereka akan mengikuti langkah-langkah Bani Israel. Sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 72 millah, 72 kelompok. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Dan akan berpecah umatku ini, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam akan berpecah menjadi 73 kelompok. Semuanya dalam neraka kecuali satu yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah, siapakah satu kelompok yang diselamatkan itu wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi, siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita bahwa yang tidak berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ancamannya neraka. 72 kelompok. Ada yang mengatakan, "Wah, hadis ini sangar betul. Masa 72 semuanya dalam neraka?" Lah, yang menyebutkan siapa? Ini bukan perkataan ustaz. Bukan perkataan seorang syekh. Oh, ini enggak benar katanya. Yang benar sebaliknya, 72 dalam surga, yang satu neraka. Katanya Jalaluddin Rahmat, salah satu tokoh Syiah Rafidah. Dia menyebutkan itu dalam bukunya. Yang benar 72 dalam surga, satunya di neraka. Hadis palsu. Subhanallah. Yang mengucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa ciri-ciri mereka yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang berjalan di atas jalannya Rasul dan jalannya para sahabat? Seperti hadis yang lain, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di, berpegang teguhlah kalian pada sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidun, yang telah mendapatkan hidayah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat adalah jalan yang paling aman, jalan yang selamat, satu-satunya yang selamat dari ancaman neraka. Merujuk kepada mereka dalam setiap permasalahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kapan seorang menyimpang dari jalan ini, maka dia termasuk ke dalam al-firaq al-mutawa'ada binar, yang diancam, dilemparkan ke dalam neraka. Kelompok khawarij. Khawarij. Kaum khawarij ini ini keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, membentuk kelompok sendiri pada saat mereka tidak setuju dengan sikap Ali bin Abi Thalib untuk melakukan perdamaian dengan pasukan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, membentuk kelompok sendiri, memisahkan dari jamaah Ali bin Abi Thalib sambil mereka meneriakkan semboyan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Mereka menganggap bahwa mengutus wakil dari pihak Ali dan wakil dari pihak Muawiyah untuk berembuk dan berunding, bagi mereka ini merupakan bentuk berhukum kepada selain hukum Allah, dan itu kafir. Akhirnya mereka mengafirkan Ali bin Abi Thalib, mereka mengafirkan Muawiyah dan seluruhnya yang mengikuti kedua kelompok tersebut, membuat kelompok sendiri kaum Khawarij ini. Mereka di antara mereka dikenal sebagai ahli ibadah, tapi jahil, mengikuti hawa nafsunya, dan tidak seorang pun dari kalangan para sahabat yang bersama mereka, tidak seorang pun dari kalangan para sahabat yang mengikuti kaum Khawarij. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mendatangi mereka, ingin menasihati mereka, ya, berdialog dengan mereka agar mereka mungkin ada harapan untuk kembali meninggalkan pemikiran yang sesat itu. Di antara yang diucapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, "Wa lam ara ahadan fiikum min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak melihat seorang pun dari kalian yang termasuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak ada dari kalangan para sahabat yang mengikuti kaum Khawarij. Para sahabat berlepas diri dari mereka. Ini sudah ciri-ciri kesesatan. Tatkala muncul kelompok Al-Qadariyah, kelompok yang mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mengatakan tidak ada yang namanya takdir. Allah tidak mengetahui sesuatu itu terjadi sampai kejadian itu terjadi. Jadi mereka berkeyakinan bahwa Allah tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh seorang hamba hingga hamba tersebut melakukannya. Jadi apa yang saya lakukan satu menit kemudian, bagi mereka Allah tidak tahu. Jadi mengingkari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luas. Pemikiran ini muncul di Basrah. Seorang yang bernama Ma'bad bin Abdullah Al-Juhani menyebarkan pemikiran ini. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dua orang dari kalangan tabi'in, mereka mendatangi Makkah berharap agar bertemu di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pun bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Lalu mereka menerangkan bahwa di Basrah ada satu kaum yang mereka mengingkari takdir, menganggap bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui sesuatu sampai kejadian itu terjadi. Apa sikap para sahabat? Apa sikap Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tatkala mendengarkan munculnya pemikiran ini? Apakah beliau mengatakan, ya sudah biarlah pendapat dia, mari kita lapang dada? Enggak. Ini permasalahan antara hidayah dengan kesesatan. Kata Abdullah bin Umar, akhbirhum anni bari'um minhum wa hum bara'u minni. فوالله الذي نفس محمد بيده لو أنفق مثل أحد ذهبا ما قبله الله عز وجل حتى يؤمن بالقدر. Sampaikan kabar kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Demi Allah yang dia Muhammad berada di tangannya, kalau salah seorang mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerima infak itu hingga dia beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu beliau menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, hadis Jibril, ketika Nabi ditanya apa itu iman, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman pada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk. Jadi salah satu rukun iman diingkari oleh mereka. Tidak ada satupun dari kalangan para sahabat yang bersama mereka. Jadi itu ciri-ciri kesesatan. Ketika munculnya satu pemahaman yang pemahaman ini tidak dibangun di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, itulah penyimpangan, itu kesesatan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan mengikuti sunnah selamat dari penyimpangan ini, selamat dari kelompok-kelompok yang diancam dilemparkan ke dalam neraka. Dalam hadis yang lain, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kelompok yang diselamatkan ini dari 72 kelompok yang diancam neraka, kata Nabi, hiyal jamaah, yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari neraka adalah al jamaah. Nah, apa makna dari al jamaah ini? Itu diterangkan dalam hadis yang tadi. Karena penyebutan al-jamaah ini, masing-masing kelompok mengklaim yang dimaksud al-jamaah adalah jamaah kami. Nah, ini hati-hati. Sekedar ada istilah jamaah lalu mengatasnamakan dirinya termasuk dari jamaah itu. Dari kalangan Islam jamaah mengatakan itu kami itu. Hiyal jamaah maksudnya ya kami. Yang tidak berbaiat kepada imam kami ya kafir. Muncul lagi jamaatul muslimin, JAMUS, singkatannya JAMUS, jamaatul muslimin, JAMUS, JAMUS bahasa Arab artinya kebo. Ada kelompok namanya jamaatul muslimin juga bai'at, membaca hadis ini lalu menerapkan dimaksud jamaah itu ya kami yang tidak membaiat pemimpin kami, ya maaf-maaf saja, Anda kafir. Mungkin ada lagi jamaah-jamaah yang lain. Kalau setiap yang mengatasnamakan dirinya jamaah, punya kelompok, punya pemimpin yang harus dibaiat pemimpinnya, yang apabila tidak dibaiat maka dia keluar dari jamaah, keluar dari jamaah artinya kafir. Kira-kira jadi apa ini umat? Ya, masing-masing punya pemimpin tersendiri. Yang kuat akan memakan yang lemah. Itulah perselisihan. Itulah perpecahan. Lalu apa yang dimaksud al-jamaah di sini? Yang dimaksud al-jamaah adalah yang diterangkan dalam hadis tadi, ma ana alaihi wa ashabi, siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Lalakai dalam Syarah Usul I'tiqad, Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang sejalan dengan kebenaran meskipun kamu sendirian. Jadi jamaah itu bukan harus banyak, harus punya perkampungan, ya, harus punya perkampungan semuanya dari al-jamaah, bukan. Hidup sendiri di tengah-tengah masyarakat yang mayoritasnya mereka menyimpang, mayoritasnya mereka bermaksiat, dia seorang diri hidup, tapi dia komitmen dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dialah yang disebut jamaah. Jamaah kok sendiri? Ya tidak mengapa, karena dia termasuk jamaah. Jamaah yang mana? Mana jamaahnya? Jamaahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun mereka tidak berkumpul secara jasad, namun ruh-ruh mereka berkumpul di atas sunnah. Ahlul hadithi humu ahlul nabiyyi wa'il lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ahlul hadith, mereka adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka tidak bersama Nabi dalam hal jasad, namun jiwa-jiwa mereka, ruh-ruh mereka berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka yang dimaksud al-jama' ini siapa saja yang berjalan di atas al-haq meskipun sendiri. Jadi untuk mengetahui kebenaran tidak mesti harus melihat kepada suara terbanyak, melihat kepada suara mayoritas. Seorang diri dia komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dialah yang berjalan di atas kebenaran. Yang ketiga dari keutamaan Sunnah, bahwa dengan komitmen terhadap Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan menyebabkan seorang terselamatkan dari kesesatan, dan dia senantiasa terbimbing di atas hidayah, selamat dari bid'ah, selamat dari penyimpangan, selamat dari kekufuran. Inilah yang menjadi wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sering kita ulang-ulangi wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, dua pedoman yang harus menjadi pedoman kita dimanapun kita berada selama kita hidup di dunia. Jaga kedua pedoman ini, Al-Quran dan Sunnah, karena itulah yang akan mengantarkan pada hidayah. Lan tadhillu abadan ma in i'tasamtum bihima, kalian tidak akan tersesat, jaminan garansi selama-lamanya. Jadi garansinya selama-lamanya berpegang teguh dengan Al-Quran Sunnah, tidak ada kesesatan. Syekhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Al-Harrani rahimahullah, beliau mengatakan kana a'immatul muslimin mithal Malik Muhammad ibn Zaid Al-Thawri wa nahuhum, para imam-imam kaum muslimin, tokoh-tokoh Islam seperti Imam Malik, Muhammad bin Zaid, Sufyan Al-Thawri dan yang lainnya, idza takallamu bima ja'at bihi ar-risalah wa fihi al-huda wasy-syifa innama takallamu bima ja'at bihi ar-risalah wa fihi al-huda wasy-syifa faman lam yakun lahu 'ilmun bi tariq al-muslimin ya'tadu 'anhu bima 'inda ha'ula. Kata beliau, tokoh-tokoh Islam Imam Malik, Muhammad bin Zaid, Sufyan al-Thawri dan yang lainnya, Al-Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya dari para ulama, mereka kalau berbicara, berbicara berdasarkan apa yang datang dalam risalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbicara dengan dalil. Ini para ulama. Sudah kita sebutkan sebahagian pada pertemuan sebelumnya tadi malam, bagaimana sikap para ulama terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat mereka junjung tinggi, yang apabila bertentangan ucapan mereka dengan ucapan Rasul, maka yang harus didahulukan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah ilmu yang sebenarnya, itulah hidayah. Al-ilmu qala Allah, qala rasuluhu, qala sahabatu, laisa bitamwih. Mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan baina ar-rasul wa baina qawli faqih. Ilmu itu Allah berfirman, bersabda Rasulullah, berkata para sahabat. Bukan ilmu tatkala engkau membandingkan antara ucapan Rasul dengan ucapan seorang faqih. Itu bukan ilmu. Ustaz saya mengatakan demikian. Loh, tapi Rasulullah bersabda demikian, menyelisih perkataan ustazmu. Lah, pokoknya saya berpegang pada ustaz saya saja. Yang menyelisih ustaz saya enggak berani, karena sudah baiat. Tidak taat kepada ustaz saya berarti keluar dari baiat. Keluar dari baiat, matinya mati jahiliyah. Ini doktrin Al-Hizbiyun. Ya, dan ini benar, demikian keadaan. Doktrin mereka, ustadznya itu dianggap sebagai pemimpin kelompoknya. Setiap madu'unya harus berbaiat kepada ustadznya sebagai pimpinan kelompoknya. Baiat dibangun di atas ketaatan. Jadi kalau ustadznya, pimpinannya mengatakan kalian mengumpulkan uang sekian, harus. Tidak mengumpulkan, keluar dari bayar. Kalau ustadznya mengatakan, wah, saya pengen nikah, hah? Coba mana anak kamu, saya pengen cari yang paling cantik, saya pengen nikahi, itu harus. Tidak taat, keluar dari bayar. Keluar dari bayat berarti kafir. Mati jahiliyah itu difahami kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini keadaan mereka. Jadi menjadikan tolak ukur kebenaran kepada pimpinan kelompoknya, ini batil. Yang seperti ini menyebar di kalangan umat ini. Pengkultusan individu pada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama tidak demikian. Mereka yang mengaku bermadhab Imam Syafi'i, Imam Syafi'i memerintahkan kepada para pengikutnya untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Al-Imam Malik rahimahumullah memerintahkan untuk menjadikan Al-Quran sunnah itu sebagai pedoman mereka. Maka Hammad bin Zaid, Sufyan al-Thawri, Imam Malik dan yang lainnya, kalau mereka berbicara, mereka berbicara dengan dalil. Wa fihil huda wa syifa, itulah hidayah, itulah yang akan menyembuhkan penyakit kebodohan. Karena penyakit kebodohan ini sangat berbahaya. Disebabkan karena kebodohan inilah yang kemudian menyebabkan seorang fanatik terhadap satu kelompok, fanatik terhadap satu golongan, fanatik terhadap satu kiai, yang menyelisihinya pasti sesatnya. Al-jahlu da'un qatil wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqan nassun min kitabillahi wa min sunnatin wa tabib dzakal alim ar-rabbani. Jahil itu adalah penyakit yang membunuh, penyakit kronis, ya. Penyembuhnya dua hal yang saling berkaitan. Pertama, nas dari Al-Qur'an Karim. Yang kedua, sunnah. Dokternya yang akan memberikan resep Al-Quran sunnah adalah seorang alim Rabbani yang membimbing kita kepada kebenaran. فَمَنْ لَمْ يَكُمْ لَهُ عِلْمُ بِطَرِقِ الْمُسْلِمِينَ Kata beliau, siapa yang tidak mengerti tentang jalannya kaum muslimin dalam beragama, maka dia akan menggantinya dengan yang datang dari ahlul bid'ah. Ini kejahilan. Dengan sebab kejahilan muncullah berbagai macam kesesatan. Kata beliau, wa hadza sababu dhuhuril bid'ah fi kulli ummah. Inilah yang menjadi sebab bermunculannya amalan bid'ah pada setiap umat. Wa huwa khafa'u sunanil mursalin fihim. Yaitu pada saat tersamarkannya, tidak diketahuinya sunnah-sunnah para rasul di tengah-tengah umat itu. Wa bidzalika yaqa'ul halak. Maka inilah yang menyebabkan kebinasaan. Oleh karena itu, Az-Zuhri rahimahullahu taala, salah seorang ulama sunnah dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan, kanu yaqulun al-i'tisamu bis sunnati najah. Mereka mengatakan bahwa berpegang teguh dengan sunnah itulah keselamatan. Al-Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, as-sunnatu mithlu safinati Nuh, man rakibaha najah wa man takhallafa anha halak. Sunnah itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Seperti kapalnya Nabi Nuh, itu sunnah. Siapa yang menaiki kapal tersebut, maka dia selamat. Namun siapa yang tertinggal, tidak menaiki kapalnya Nabi Nuh, maka dia pasti binasa. Meskipun dia hendak menaiki puncak bukit, seperti anaknya Nabi Nuh yang kafir. Nabi Nuh alaihissalam berusaha mengajak anaknya untuk naik ke atas kapal tersebut, namun dia lebih memilih kekafiran. Dia menyangka bahwa apabila naik ke atas gunung, maka dia akan terselamatkan dari banjir yang besar. Diingatkan oleh ayahnya Nabi Allah Nuh, tidak ada yang dapat menyelamatkanmu hari ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dibinasakan. Nuh alaihissalam dengan sedihnya mengatakan pada Allah bahwa itu termasuk dari keluargaku. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa itu bukan keluargamu. Innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih. Amalannya tidak salih. Maka demikian pula sunnah. Sunnah itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang mengikuti sunnah, berjalan di atas sunnah, maka dia selamat. Namun siapa yang meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia pasti binasa. Dalam riwayat Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati dakhala al-jannah illa man aba. Setiap umatku pasti, jaminan ini, pasti masuk surga. Jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali yang enggan. Kecuali yang enggan masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dialah yang mendapatkan jaminan surga. Siapa yang menyelisihiku, berarti dia enggan masuk ke dalam surga. Keutamaan mengikuti sunnah yang keempat, bahwa dengan mengikuti sunnah kita termasuk di antara kelompoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita termasuk di antara kelompoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagian dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Merupakan satu kemuliaan ma'asyarul muslimin. Pada yaumul qiyamah manusia itu akan dikumpulkan bersama dengan pemimpin-pemimpin mereka. Yauma yud'a kullu unasin bi imamihim. Pada hari kiamat nanti, setiap manusia akan dipanggil berdasarkan pemimpin-pemimpin mereka. Jadi mereka dikumpul bersama dengan pimpinannya. Yang ini pimpinannya Fir'aun. Sudah dikumpulkan bersama Fir'aun. Yang ini pimpinannya kafir, mulhid, yang akan dikumpulkan bersamanya. Yang ini pimpinannya Jahm bin Safwan, dia akan dikumpulkan bersama dengan Jahm bin Safwan. Jadi masing-masing punya pemimpin. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ayat ini merupakan kemuliaan dan kabar gembira bagi Ahlus Sunnah. Sebab Ahlus Sunnah tidak memiliki seorang pemimpin kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ahlus Sunnah tidak memiliki pemimpin kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dimanapun dia berada. Dimanapun dia berada. Beda dengan kelompok yang lainnya. Mu'tazilah misalnya, siapa pimpinannya? Jelas. Ada tokoh-tokohnya yang bermula-mula menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang tersebut. Ketika ditanya kaum Qadariyah, ada pimpinannya. Kelompok ini, kelompok itu, masing-masing ada pimpinan. Ahlus Sunnah ditanya siapa pimpinannya, apa jawabannya? Ada gak Ahlus Sunnah yang mengatakan siapa pimpinanmu? Jawabannya Muhammad bin Abdul Wahhab, kamu Wahhabi. Gak ada. Ahlus Sunnah tidak memuliakan Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi kecuali karena dia mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah tidak dikenal dengan istilah Wahhabi. Hanya orang-orang saja yang menyebut, yang tujuannya adalah untuk menjauhkan kaum muslimin dari sunnah. Ini fulan Wahhabi. Siapa yang mengikuti Muhammad bin Abdul Wahhab? Itu bukan imam kita. Salah seorang dari ulama. Ulama Ahlus Sunnah itu banyak, termasuk Imam Syafi'i adalah ulama kami. Ulama Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala adalah yang membimbing kami kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui kitab-kitab beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapa yang baca kitab Risalah karya Al-Imam Syafi'i, maka dia akan melihat bagaimana sikap pengangguran Imam Syafi'i terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kitab Risalah, kitab yang sangat agung sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi mereka itu ulama pembimbing umat ini. Tidak diperbolehkan kita fanatik kepada siapapun, apakah itu Muhammad Abdul Wahhab ataukah kepada Al-Imam Syafi'i atau kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar atau kepada An-Nawawi atau yang lainnya. Tidak diperbolehkan. Mereka adalah pembimbing kita. Ibaratnya seperti dokter yang memberikan kepada kita resep Al-Quran dan Sunnah. Gimana cara mengamalkan Al-Quran dan Sunnah itu? Para ulama yang membimbing kita. Adapun prinsip dasar kita adalah mengikuti Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu kalamin yuqbal wa yurad illa kalam sahibi hadal qadr. Setiap ucapan bisa diterima dan ditolak kecuali ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah datang sunnah, maka itulah yang wajib kita ikuti. Pada hari kiamat, Ahlus Sunnah akan dikumpulkan bersama pimpinan mereka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu kebahagiaannya. Makanya biasakan diri mengikat dalam setiap amalan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menyimpang dari sunnah kebinasaan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada tiga orang, mereka mendatangi rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya tentang bagaimana sih ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentu yang lebih memahami tentang ibadah Rasulullah di dalam rumah adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiruka annahum taqalluha, setelah mereka mendapatkan jawaban dari istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi begini, ibadah Rasul seperti ini, mereka menganggap ibadah Rasulullah sedikit. Mereka menganggap ibadah Rasulullah sedikit. Subhanallah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadah beliau, contoh saja salat, salatul lail, beliau tidak pernah mengerjakan salatul lail di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat, kata Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat 4 rakaat, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kamu tidak perlu bertanya tentang panjangnya salat Rasulullah dan bagusnya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 rakaat yang dikerjakan Rasulullah, kamu enggak perlu bertanya tentang panjangnya dan bagusnya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu bertanya, maksudnya ya sangat panjang dan sangat bagus salatnya Rasulullah alaihi wasallam, salatul lail. Kembalikan kepada diri kita, apakah kita rutin mengerjakan salat 11 rakaat salatul lail seperti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mungkin kebanyakan kita salat witir pun kadang-kadang ditinggalkan. Ya. Orang mengerjakan 3 rakaat salatul lail, wah sudah masya Allah ahli ibadah. Hah? Apalagi yang salat 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat rutin, itu masya Allah ahli ibadah. Kalau pada zaman kita sekarang ini 11 rakaat tapi habisnya setengah jam. Hah? Sudah terlalu lama itu, kalau 1 jam sudah terlalu lama. Kata Aisyah, engkau enggak perlu bertanya tentang panjangnya salat Rasulullah dan bagusnya. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salatul lail, Hudzaifah bin al-Yaman bermakmum bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah membaca rakaat yang pertama suratul Baqarah. Kata Hudzaifah, dalam hatinya beliau berpikir mungkin di ayat yang ke-100 Rasulullah rukuk. Sampai ayat 100 lanjut. Hudzaifah berpikir mungkin selesai suratul Baqarah beliau rukuk. Selesai Al-Baqarah itu berapa juz? Hah? 2 juz sekian ya. Antum pernah enggak rutin setiap hari, enggak perlu di salat lain, dalam 1 rakaat rutinkah kita membaca 2 juz lah dalam sehari? Ya. Subhanallah. Ini 1 rakaat. Hudzaifah berpikir selesai suratul Baqarah beliau rukuk. Ternyata dilanjutkan ke suratul Nisa. Setelah itu dilanjutkan ke suratul Ali Imran. Ini 3 surat terpanjang di dalam Al-Qur'an Karim. Terus bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau melewati ayat rahmat, beliau berhenti sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah rahmatnya. Ketika melewati ayat tentang siksaan, beliau berhenti. Lalu beliau berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksaannya. Artinya bacaannya itu lambat. Hah? Seorang kita ingin mengamalkan sunnah pada Jumat subuh membaca surat sajdah, itu sudah dianggap terlalu panjang, sehingga yang ingin mengamalkannya pun bacaannya cepatnya luar biasa. dianggap panjang. Bagaimana satu rakaatnya Rasulullah SAW? Hah? Cobalah antum praktekkan salah satu di antara antum, satu rakaat baca suratul Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Kira-kira selesainya kapan? Itu pun ditanyakan kepada istri Nabi, bagaimana ibadahnya Rasulullah setelah mendengarkan apa kata tiga sahabat ini? Sedikit ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, lihat gimana himmahnya para sahabat itu. Semangatnya para sahabat dalam beribadah. Ya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu ngerem mereka. Jangan ini, jangan ini, jangan ini. Kenapa? Mereka ingin bablas, terus lanjut ibadahnya. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Lalu mereka mengatakan, "Aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar." Di mana kita dibandingkan Rasulullah? Rasulullah ibadahnya sedikit seperti itu, ya wajar. Allah sudah mengampuni dosa-dosa yang terdahulu dan yang akan datang. Wajar kalau ibadahnya sedikit. Padahal ibadahnya Rasulullah seperti itu. Kadang-kadang beliau beribadah sampai bengkak kaki beliau. Kasihan istri beliau. Aisyah radhiyallahu ta'ala merasa kasihan pada Rasulullah SAW. Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu? Kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura? Tidak akan pantas aku menjadi seorang hamba yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para sahabat mengatakan, ya kalau Rasul wajar diampuni seluruh dosanya. Kalau kita ini enggak ada jaminan. Ini yang ada di pemikiran tiga sahabat ini. Akhirnya satunya mengatakan, amma ana fa inni usalli al-laila abadan. Ah, kalau begitu saya setiap malam salat lail. Selama-lamanya. Salat lail enggak pernah meninggalkan, enggak mau tidur. Jadi semalam suntuk enggak tidur. Coba lihat semangat para sahabat. Ya. Yang satu yang mengatakan, ana usumuddahr wala uftir. Saya akan berpuasa sepanjang masa, tidak ada satu hari pun di mana saya tidak berpuasa. Ingin berpuasa sepanjang masa, terus setiap hari, hari Id, hari tasyrik enggak peduli, puasa sepanjang hari, sepanjang tahun. Yang satunya mengatakan, ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Saya ingin menyingkir dari para wanita, saya enggak mau nikah lama-lamanya. Kenapa? Ingin fokus ibadah saja. Subhanallah. Lihat nih, para sahabat radhiyallahu anhum. Semangat mereka dalam beribadah luar biasa. Berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kalian yang mengatakan demikian dan demikian, ama wallah inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Demi Allah, kalian yang mengatakan demikian dan demikian, sesungguhnya aku ini adalah hamba yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepada Allah. Akan tetapi saya berpuasa, saya juga kadang tidak berpuasa. Saya mengerjakan salatul lail, saya juga beristirahat. Dan saya menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk dari golonganku. Ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi para sahabat semangat untuk beribadah. Tapi semangat yang mengakibatkan seseorang keluar dari jalur sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kesesatan. Ya. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, ikuti apa yang aku ajarkan. Ikuti apa yang aku ajarkan, apa yang aku amalkan. Sudah, jangan kalian menambah. Jangan menambah. Menambah sesuatu yang tidak diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah kesesatan. Rasulullah menikah, kok kamu enggak menikah? Wah, Pokoknya sepanjang umur saya masih ada, saya ingin talabul ilm, menuntut ilmu terus. Tak mau nikah-nikah. Ini kesesatan. Tak boleh. Padahal kalau secara akal, tanpa hidayah, seorang fokus beribadah kok dilarang? Iya kan? Namun yang dimaksud sunnah adalah mengikuti Rasulullah SAW. Makanya kata para ulama, iqtisadun fi sunnah khairun min ijtihadin fi bid'ah. Sederhana dalam mengamalkan sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi dalam amalan bid'ah. Zikir sesudah sholat misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada kita di antara zikir sesudah sholat adalah mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dalam riwayat yang lain 34, dalam riwayat yang lain 33, ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang melakukan ini diampuni seluruh dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Ada yang ingin, oh saya pengen zikir yang berbeda. Gimana itu zikirnya? Ya bareng-bareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus ya, semakin lama semakin cepat. Ya. Semakin lama semakin cepat. Dan semakin digerakkan tubuhnya ke samping, kanan, kiri, depan, belakang. Lama kelamaan tadinya la ilaha illallah dikurang-kurangin. Illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah. Kemudian jadi la la la la la. Akhirnya jadi hu hu hu hu hu. Ya. Kalau sudah hu hu hu hu sudah melayang gitu. Hah? Serasa terbang katanya. Ada kelompok kalau di Sulawesi itu namanya Pak Date. Nah, itu kerjanya seperti itu. Kumpul ya, satu tempat lalu zikir sambil gerak-gerakkan tubuh sampai pingsan. Di antara mereka ada yang gila. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apakah ini sunnah? Apakah ini sunnah? Ada yang mengatakan bahwa Rasul mengatakan berzikirlah kalian kepada Allah sampai orang-orang mengatakan bahwa kamu gila. Kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada umatnya sesuatu yang membuat mereka gila? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, berzikir kepada Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi enggak perlu berlebihan. Sunnah ini sederhana. Sederhana dalam mengamalkan sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi bid'ah. Apa manfaatnya? Disebutkan dalam kitab Fadailul A'mal karya Muhammad Yusuf Kandahlawi yang juga dikenal dengan nama Tablighi Nisab, itu disebutkan ada hikayat bahwa ada seseorang yang mengetahui keutamaan mengucapkan la ilaha illallah kalau tidak salah sampai 50 ribu kali. Apabila seorang mengucapkan la ilaha illallah 50 ribu kali lalu dikirimkan kepada seseorang, jaminan surga orang itu pasti masuk surga. Ya, jadi orang ini biasa rutin la ilaha illallah sampai 50 ribu kali. tetangganya ada seorang pemuda yang ini ahli zikir tadi ini, yang tetangganya ini seorang pemuda ahli kasyaf. Ahli kasyaf, yang dimaksud ahli kasyaf ini dia sudah enggak ada hijab lagi. Ya, tidak ada penghalang. Dia bisa melihat siapa saja yang masuk surga, siapa saja yang masuk neraka. Jadi betul-betul enggak ada penghalang. Si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka. Ahli kasyaf. Suatu ketika ahli kasyaf ini nangis. Ya. Kenapa? Dia nangis melihat ibunya di neraka. Ibunya masuk neraka, nangis dia. Atau gimana cara melihatnya? Nonton film atau apa ini? Ibunya masuk neraka, nangis. Didengarkan oleh pemuda ini, yang ahli zikir ini tadi. Maka dia ingin membuktikan, benar gak ini keutamaan la ilaha illallah 50 ribu kali. Maka dia pulang ke rumahnya. Lalu di rumahnya dia membaca la ilaha illallah 50 ribu kali, dikirimkan kepada ibunya. Ibunya pemuda ini yang dilemparkan ke dalam neraka. Lalu keesokan harinya pemuda ini keluar dalam keadaan wajahnya berseri-seri, gembira. Ditanya, kenapa, ada apa berbeda kemarin nangis, hari ini gembira? Nah, saya sudah melihat ibu saya pindah dari neraka, sekarang masuk surga. Masya Allah. Hah? Hikayat batil. Yang seperti ini yang dimasyhurkan di tengah-tengah masyarakat, diceritakan pada orang-orang awam, kasihan. Ya. Akhirnya mereka mengamalkan sesuatu yang tidak dibangun di atas sunnah, melelah-lelahkan diri melakukan sesuatu yang tidak dibangun di atas sunnah, dalam keadaan amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada bimbingannya, tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka saya kira sampai di sini insyaallah. Masyaallah ikhwan, insyaallah taala kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang berikutnya, itu setelah salat al-Asr. Wallahu ta'ala alim as-shawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.